alaihissalam. Di tengah kisah Nabi Musa alaihissalam, di tengah lagi akhir yang kita baca adalah Nabi Musa alaihissalam dihantar ataupun perintah dari Allah SWT di ketika beliau di gua atau di gunung Hur Sina untuk pergi bertemu Fir'aun pemerintah Mesir, supaya Nabi Musa alaihissalam menyerunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ada beberapa ayat di dalam Al-Quran sedahan dengannya, dan ia semua ataupun ia telah diletakkan ataupun dibawa oleh Imam Ibn Kathir Allah Ta'ala sebagai penentu kisah ataupun penetap kisah tersebut. Dan kita tahu manhaj di dalam kitab ini adalah kita Ibn Kathir Allah Ta'ala yang akan membawakan sebolehnya ayat-ayat Al-Quran Al-Karim kenaan dengan sesuatu kisah. Kemudian dia akan bawakan tadi. Dan sebab itu kalau ada asar-asar daripada para tafsir dan sebagainya, dia akan bawakan. Dan kita tahu bahawa sebaik-baik yang memberi kisah, baik kata-kata, adalah firman Allah SWT, kalamullah. Jadi di situ adalah kecukupan yang di dalam Al-Quran Al-Karim, kisah-kisah Nabi daripada Nabi-Nabi ini adalah kecukupan untuk seorang yang beriman. Jadi kita dah sampai pada buku surat 66. Buku surat 66 nombor 10 Dakwah Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam kepada Fir'aun. Jadi Nabi Musa dan Harun telah pergi bertemu Fir'aun. Dan Allah Ta'ala telah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 10 hingga ke 22. Dalam billahi minasyaitanir rajim. Wa idh nada rabbuka Musa an ihdil qawma adh-dhalimin qawma fir'auna ala yattaqun qala rabbi inni akhafu an yukadzibun wa yadhiqu sadri wa la yanqaliqu lisani fa'arsil ila Harun ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حسنا وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. Maksudnya, dan ingatlah ketika Rabbmu menyuruh Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu, iaitu kaum Fir'aun. Kenapa mereka tidak bertakwa? Musa berkata, ya Rabbku, sesungguhnya aku takut bahawa mereka akan mendustakanku. Dan kerananya dadaku sempit dan lidahku pun tidak lancar, maka utuslah Jibril kepada Harun. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Allah berfirman, jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengar apa yang mereka katakan. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Rabb semesta alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Fir'aun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu, dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas budi. Musa berkata, aku telah melakukannya, sedang aku pada waktu itu termasuk orang yang hilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Rabbku memberikan ilmu kepadaku, sekali menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel. Ini ayat-ayat dalam surah Syuara yang menceritakan tergelar tentang permulaan dakwah Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Jadi kita telah baca sebelum ini tentang Nabi Harun AS. Bilakah Nabi Harun AS masuk dalam kisah dakwah kepada Fir'aun ini? Dan pasti bahawa Nabi Musa AS yang minta kepada Allah SWT untuk saudaranya Harun untuk menemani dia untuk berdakwah. Nah, di sana ada beberapa ayat yang menjelaskan kenapa, iaitu Harun antaranya adalah seorang yang lebih fasih lisannya, afqahu minni lisanan. Jadi suruh Nabi Harun AS ni bila dia dah fasih, mungkin boleh apa? Boleh bantu Nabi Musa AS untuk Nabi Musa AS kurang fasih. So, antaranya, dan lagi untuk apa? Untuk menemaninya. Sebab Nabi Musa AS takut. Takut apa? Takut Fir'aun ni mendustakan dia di dalam ayat ini. Jadi di sini terdapat beberapa tambahan lain, wayadhiqu sadri, dan dadaku sempit. Aku takut Fir'aun akan menistakan aku, maka dan dadaku menjadi sempit. Dan la yantiqu lisani, lisan aku, lidah aku tak dapat tak lancar. Maka fa'arsilillah Harun, maka utuskanlah kepada Harun. Yang ini apa? Wahyukanlah kepada Harun. Ini utuskan Jibril kepada Harun. Bila Jibril dah diutuskan kepada Harun, apa jadi? Ke Nabi Harun, Harun Nabi menjadi Nabi. Jadi ini bukan sebarang permintaan loh. Permintaan ini adalah minta supaya jadi Nabi. Dan kita tahu bahawa Nabi-Nabi ini dipilih oleh Allah SWT saja. Orang tu boleh doa siang malam untuk dia jadi Nabi, tak jadi Nabi. Kalau Allah SWT tak pilih dia, bahkan Nabi-Nabi tak dipilih, tak minta kepada Allah SWT untuk dia jadi Nabi. Allah yang pilih dia. Walaupun dia anak Nabi, tak mesti dia jadi Nabi. Banyak anak Nabi tak jadi Nabi. Ada yang dekat iman, atau orang yang beriman saja. Ada yang tak beriman pun ada juga. Dia anak Nabi Nuh AS, anak Nabi Adam, Fatir dan sebagainya. Jadi ini permintaan yang besar. Mintakan Allah SWT wahyukan kepada saudara kandungnya Harun. Sebab itu kata sebelum ini kita ada baca daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia tanyakan kepada orang ramai waktu haji itu, siapa yang paling banyak budi, yang paling banyak bakti kepada saudaranya. Jadi mereka tak dapat jawab, maka kata Aisyah siapa? Harun AS. Sebab dia minta Allah SWT apa? Wahyukannya. Apa lagi nikmat? Dan dia minta Musa AS wahyukan kepada Harun. Ini apa tu, satu permintaan yang amat besar, satu budi yang amat besar. Dan itu juga menunjukkan Nabi Musa AS apa? Wajih, tinggi statusnya, kedudukannya di sisi Allah SWT. Itu namakan wajih. Sebab Allah SWT kata dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina aathaw Musa fabarra'allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa. Siapa menyakiti Musa? Kaum Yahudi. Macam-macam disakitkan oleh Musa adalah dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan keingkaran dan sebagainya. Jangan jadi seperti mereka. Jadi macam mana jadi mereka? Kamu pula sakiti Nabi kamu pula. Itu Nabi Muhammad SAW. Kamu teriak dia dengan tak dadak, atau kamu minta yang bukan-bukan. Dia cakap gini, kamu minta gini, cakap ini minta gini, susah-susah kan. Jangan jadi macam itu. Kemudian fabarra'allahu mimma qalu, Allah SWT telah kata ayat tersebut, Allah SWT telah mensucikan dia, membebaskan dia daripada apa yang mereka katakan. Ini kata-kata yang menyakitkan hati Nabi Musa AS. Allah SWT sucikan dia, bebaskan dia. Dan Allah SWT katakan sebab itu, wa kana 'indallahi wajiha, dan adalah dia di sisi Allah wajih, seorang yang wajih, seorang yang mempunyai wajah. Ya, ini wajahmu maknanya yang mulia. Dan itu dalilnya yang dalam ayat ini. Seorang yang mulia sisi Allah SWT sampai dia minta syafaat, dia minta apa? Allah SWT wahyukan kepada saudara. Gantungnya Allah SWT nyahut seruan ataupun doa Nabi Musa AS. Baik. Walau ada yang ganggu apa-apa yang turun ya. Lepas itu dia disertakan tentang apa ni? Tentang satu isunya dengan Fir'aun. Isu yang belum settle lah. Dah 10 tahun tak habis lagi. Apa ada isu ya? Dia ada kes dengan Fir'aun. Aku ada dosa dengan mereka. Ini ada buat salah dengan mereka. Gambar tu tak sini dosa tapi buat salah. Dan salah ni kita dah kita sebutkan lah. Allah SWT pun tahu dan juga kita dah baca dalam ayat sebelum ini. Dosanya adalah dia telah salahnya dia telah bunuh seorang daripada Tiqi. Yang ini daripada kaum Fir'aun. Fa'akhaw banyak tulun dan aku takut mereka bunuh aku. Ini bukan takut mungkin bunuh mungkin tak bunuh. Memang betul-betul mereka nak bunuh. Sebab sebelum itu kita dah baca ada seorang datang daripada ujung kota tu. Dia kata oh, sesungguhnya Fir'aun dan dia punya pemuka-pemuka negeri ini dah buat keputusan untuk apa? Untuk bunuh engkau. Keluarlah engkau daripada kota ini. Ini menunjukkan bahawa memang Fir'aun dah apa? Dah buat keputusan nak bunuh Nabi Musa AS. Menangkap dia sendiri. Jadi dia kata sebab dia takut bahawa mereka membunuh aku. Baik. Jadi kita sedikit banyak tentang ayat ini, iaitu bagaimana Nabi Harun AS masuk di dalam kisah dakwahnya. Kemudian kita baca terus sebab sebenarnya biasanya dia akan tafsirkan ayat-ayat ini. Jadi kisah 67, perkiraan penafsiran ayat tersebut adalah bahawa keduanya, yakni Musa dan Harun AS, mendatangi Fir'aun. Lalu keduanya mengatakan hal tersebut, juga menyampaikan risalah yang ditugaskan kepada mereka, iaitu seruan agar Fir'aun dan kaumnya beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Itu isi dakwah kita pun saja. Semua Nabi-Nabi sama, iaitu beribadah kepada Allah sahaja. Sembah Allah sahaja. Tak boleh sembah yang lain. Dan ini namakan Tauhid. Very simple, Tauhid. Dan itulah yang paling penting sekali. Semua Nabi-Nabi diutuskan untuk apa? Bawa Tauhid. Kita kena pastikan bahawa kita kena faham apa benda yang berkenaan dengan Tauhid. Lebih-lebih lagi perkara yang membatalkan Tauhid, kemudian perkara yang mencacatkan Tauhid. Tauhid bukan maknanya kita katakan Allah tu satu, Allah tu Esa. Itu bukan. Allah satu, Allah Esa tak cukup. Allah tu Esa bukan maknanya kita tauhidkan Allah SWT kalau kita sembah lain daripada Allah SWT juga. Jadi kalau kita menyembah Allah SWT dengan kita juga menyembah selain daripada Allah SWT, dan makna sembah ni adalah ibadat. Mana ibadat tu adalah kita buat apa saja, iaitu satu mendekatkan diri kepada Allah SWT tu kita serahkan kepada orang lain juga, seperti doa, kita minta tolong dan sebagainya. Maka yang seperti itu dinamakan kita telah mencacatkan tauhid kita, ataupun dia teruk lagi telah membatalkan tauhid kita. Jadi niat kita tak betul, ada riak ke kerana orang dan sebagainya, terus mencacatkan tauhid. Itu dinamakan sebagai syirik. Dan Fir'aun, zaman Fir'aun, mereka buat macam-macam jenis syirik. Dia adalah pensyirik besar. Besar punya apa? Tukang syirik. Dia bukan sahaja sembah selain daripada Allah SWT, ajak kaumnya sembah selain daripada Allah SWT, sembah patung dan sebagainya. Dia ajak kaumnya sembah dia sendiri. Itu sebesar punya tauhid, besarnya syirik. Dan dia ada tukang sihir. Tentu sihir ni semuanya main apa? Pakai jin, pakai syaitan. Ilmu ni untuk menakut-nakutkan orang dan sebagainya, atau mendapatkan maslahat, manfaat apa ni, dunia, ataupun menganiayakan orang. Nah, itu semuanya termasuk syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka diukurkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi Musa alaihissalam kemudian dengan Nabi Harun datang ke Fir'aun untuk apa? Menyampaikan risalah tauhid, sembah Allah sahaja yang tiada sekutu baginya. Selain itu, Musa AS meminta agar Bani Israel dilepaskan dari tahanan. Nah, ini satu perkara ataupun satu dakwah yang khusus untuk Nabi Musa AS. Yang Nabi Tauhid, yang dikerja lain, dia kena minta Fir'aun dilepaskan Bani Israel daripada apa? Daripada tekanan, tahanan dan penindasan Fir'aun, serta membiarkan mereka beribadah kepada Rabb mereka sekehendak hati mereka, serta bebas mentauhidkannya, serta berdoa dan tunduk patuh kepadanya. Kena bebaskan, maknanya apa? Kena lepaskan, keluar dari Mesir, keluar dari Mesir. Bukannya bebaskan tu maknanya okey, kau nak sembah Allah SWT, sembah, tak boleh duduk kat sini, tak ada. Nabi Musa AS kena keluarkan mereka daripada negeri, negeri Mesir, sebab mereka tak boleh duduk bawah bawah Fir'aun, raja, raja kafir. Dia tak boleh duduk bawah raja, raja kafir. Dia kena keluar. Nah, sebab tu al-asil ma'ana Bani Israel, kata Musa AS atau Tuan Harun, hendaklah engkau wahai Fir'aun lepaskan bersama kami Bani Israel, lepaskan Bani Israel bersama kami, kami bawa mereka tempat lain. Jadi ada negeri lain, ada syariat lain, tak boleh duduk bawah Fir'aun. Ini satu perkara yang yang lebih mungkin, lebih berat daripada apa ni, ajak ajak tauhid. Ajak tauhid mungkin Fir'aun boleh buat, tapi yang ini apa? Lepaskan Bani Israel lah. Ini susah, ini aset yang besar untuk apa? Untuk Fir'aun. Dia maju dalam dia punya apa tu, pemerintahan ni banyak disebabkan oleh dia ada apa? Dia ada pekerja-pekerja kuli-kuli ni daripada kalangan Yahudi ni. Baik. Membiarkan mereka beribadah kepada Rabb mereka sekendak hati mereka, serta bebas mentauhidkannya, serta berdoa dan tunduk patuh kepadanya. Tetapi Fir'aun malah menyombongkan diri dan sewenang-wenang dan berwenang-wenang, serta melihat Musa AS dengan pandangan hina dan rendah. Saya berucap, Alam nurabbika fina walina walabitta fina min umurika sinin. Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami, ini bersama kami, waktu kamu masih kanak-kanak, walidan, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu. Beberapa tahun, lama juga kamu dah duduk dengan aku. Kau siapa ni? Nak ajak apa? Ajak aku sembah Allah SWT saja. Jangan cirik nama Allah SWT saja. Kemudian kau nak ajak apa ni? Suruh aku lepaskan Bani Israel. Engkau dulu siapa yang jaga? Ha, dia dia aruk, dia ungkit. Engkau siapa saja? Dia rendahkan dan menghina Nabi Musa AS. Baik. Jadi maksudnya, kami, bukankah kami telah membesarkanmu di rumah kami? Kami perlakukan kamu dengan baik selama bertahun-tahun. Mungkin ini kena balas jasa kamu. Dan hal itu menunjukkan, ini perkara peringkat peringgan ini penting. Dan hal itu menunjukkan bahawa Fir'aun yang Musa diutus kepadanya adalah Fir'aun yang dulu dia pernah melarikan diri darinya. Jadi Fir'aun yang waktu apa ni, dia keluar daripada Madian yang dia tumbuk orang kecil sampai mati tu, waktu tu ada Fir'aun kan, nak bunuh dia. Kemudian Fir'aun sekarang ni, kemudian dia balik semula ke negeri Mesir, jumpa dengan Fir'aun. Fir'aun dia sama ke lain? Sama. Fir'aun dia sama, nama pun sama, orang dia sama. Ini apa ni, adalah kata-kata Imam Ibn Kathir Rahman Ta'ala. Kan ni sebenarnya dalam pendapat yang yang tepat, tak ada pendapat lagi yang benar selain daripada ini. Sebab dalil dia dalam Al-Quran, kami yang asuh kamu kat rumah kami. Siapa yang asuh mereka? Fir'aun. Fir'aun sama. Kemudian datang balik Fir'aun sama. Kalau yang dahulu bapa dia, ni anak dia, dia tak akan cakap macam itu. Nah, jadi berbeza dengan apa yang dikemukakan oleh ahli kitab yang mengatakan bahawa Fir'aun yang dulu Musa pernah lari darinya itu sudah meninggal dunia pada saat dia berdiam di luar Mesir. Jadi waktu dia kat Madian 10 tahun tu, Fir'aun mati lah. Jadi yang dia datang ni Fir'aun lain. Sedangkan Fir'aun yang Musa diutus kepadanya adalah Fir'aun yang lain lagi. Ini siapa kata? Ahli kitab. Dan ini ada juga orang, kalau kat dokumentari dia kata Fir'aun ni nama semua sama, baru-baru ni semua sama. Tapi dia ada apa ni? Dia ada macam-macam. Dia ada apa ni? Dia pun kata Nabi Musa punya apa tu, Fir'aun tu apa ni, bukan Fir'aun yang sama. dan sebagainya macam-macam eh. Jadi kita katakan semuanya kepada dakwaan ini semua tidak berasas. Al-Quran kata macam tadi, Fir'aun kata dengan Musa, aku dulu jaga engkau. Jadi aku dulu jaga engkau tu Fir'aun yang lama. Baik. Yang dia juga yang akan mati, yang tenggelam kat dalam dalam laut merah nanti. Sama orang ni. Ya, ucapan Fir'aun, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin. Jadi apa lagi jawab Fir'aun lain daripada menghinanya, sebelum kau tinggal dengan aku? Jadi Fir'aun kata, dan kamu telah berbuat satu perbuatan yang telah kamu lakukan itu. Kau telah lakukan satu perbuatan yang telah kau lakukan. Kita sebut apa benda ni, wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta. Ini kata-kata apa kau dah buat benda tu kan? Ha, ini tak payah cakap lah. Dia ni macam jidik lah benda tu. Salah besar pun kau dah buat benda tu. Wa anta minal kafirin. Dan kamu termasuk golongan orang-orang kafir. Dan Musa kafir, mana pula maksud kafirin kat sini adalah yang tidak membalas budi. Kafir apa? Kafir nikmat kami. Fir'aun pun kasi nikmat juga. Jadi kita faham yang kafir ni boleh maksud kufur nikmat. Bukan mestinya kufur apa ni, kufur agama. Baik. Jadi Musa pula dituduh sebagai kafir nikmat. Jadi kata Ibn Kathir Rahimah Ta'ala, maksudnya kamu telah membunuh orang Sipti itu, lalu kamu melarikan diri dari kami, dan bahkan kamu mengingkari berbagai kenikmatan yang telah kami berikan kepadamu. Qala fa'altuha idan wa ana minad dhalin. Musa berkata, aku telah melakukannya. Jadi dia mengaku ke tak mengaku? Mengaku, memang aku telah buat benda yang salah tu. Kau bunuh kecil tu. Tapi sedang aku pada waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Wa ana minad dhalin. Waktu tu aku sedang dalam keadaan sesat. Yang ni dhalin, cakap khilaf. Sesat tu bukan maknanya sesat agama eh. Dia bunuh orang tu bukan dia sesat agama. Tapi dhalin ni maknanya apa? Salah. Silap. Dia bunuh bukan bunuh sekejap je. Wa ana minad dhalin. Dan juga boleh maknanya apa? Aku belum lagi dapat wahyu ketika itu. Qala fa'atuha idza wa ana minad dhalin. Iaitu sebelum dan diturunkan wahyu kepada aku. Nampak? Belum betul-betul aku bunuh orang. Tapi dulu waktu tu aku belum dapat wahyu. Sekarang aku datang dapat wahyu sebab aku nak dakwah pada kau. Jadi jangan ingkit yang kita yang lama. Nah, ini perkara yang apa kita lihat satu apa ni isu-isu seperti ni, taktik-taktik ni. Ini orang kalau apa ni tentang seseorang tu nak dialog dengan seseorang tu, ada kandanya kalau dia gentleman dia akan jawab dengan hujah juga lah. Dia kata gini, dia kata jawab dengan gini. Tapi kadang-kadang ada orang tu bila dia dah dalam tampuk kekuasaan ni, dia lagi authority ke, biasanya dia dah tak boleh jawab, dia akan pakai apa? Dia pakai karakter dia. Kau dulu gini, kau ada case gini, buka mana file. Kau gini. Dia buruk-buruk kan orang tersebut. Walaupun tu cerita lama, tak ada kena-mengena dengan yang sekarang. Tak ada kena-mengena dengan topik sekarang ni. Biasalah dalam politik ni. Fir'aun punya politik ni tengok sekarang ada tak orang buat macam tu. Baik. Jadi apa jawab Musa AS? Fafarartu minkum lamma khiftukum. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Dengan aku, aku lari sebab aku takut dulu. Siapa yang tak takut bila burung? Fawahab li rabbi hukmah. Kemudian Rabku memberikan ilmu kepadaku. Hukman, hukum. Tapi ditafsirkan dengan ilmu. Hukum kat sini adalah wahyu. Waja'alani minal mursalin. Kata dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasul. Jadi aku sekarang dah jadi rasul. Jadi kau kena dengar dakwah aku. Kemudian Musa AS berkata kepada Fir'aun, telah menjawab berbagai kebaikan yang dulu pernah diberikan Fir'aun kepadanya berupa pemeliharaan, tarbiyah dan kebaikan ihsan kepadanya. Dan Fir'aun mungkin, jadi apa respon Nabi Musa AS? وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel. Iaitu jawab Nabi Musa AS. Budi yang kau bagikan pada aku itu sebabnya adalah kau telah memperbudakkan Bani Israel. Kau jadikan mereka hamba-hamba. Jadi kata demokrasi, kalau nak faham lebih lanjut, maksudnya nikmat-nikmat yang kau sebutkan itu dan engkau mengaku telah berbuat baik kepadaku, sedangkan aku adalah salah seorang dari Bani Israel, maka engkau dengan tindakanmu pekerjakan mereka dan meminta mereka agar menyembahmu dalam segala tindakan dan seluruh kesibukanmu. Apa maksudnya? Engkau buat baik padaku, ya betul. Aku tinggal kat rumah kau, makan, minum, tidur apa semuanya kan, bertahun-tahun namanya daripada umur aku, itu betul. Tapi aku ni satu orang saja daripada Bani Israel. Sekarang kau kata aku banyak apa ni hutang budi dengan kau. Tapi yang aku punya kaum lain tu Bani Israel, kau buat tu macam itu. Apa kau buat dengan mereka? Tinggalkan tak apa juga. Ini dia, dihampakan. Jadi kalau nak compare kau punya baik tu dengan kau punya jahat tu, tak terkira, tak terkompen. Itulah kau punya nikmat tu. Tapi apa yang kau buat, kau telah kabit, kau telah istiabat, kau telah menghambakan Bani Israel. Jadi jangan nak ungkit-ungkit lah, kau penjahat tu tak terkira. Aku seorang saja. Baik, itu maksud itu jawapan yang cantik daripada Nabi Musa AS. Jadi dengan itu tak ada apa-apa apa ni terhutang budi dan sebagainya. Okay. Kemudian apa kata Fir'aun? Apa lagi hilah dia? Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. Fir'aun dah tanya, siapakah Rab semesta alam itu? Kenapa Fir'aun tanya? Sebab ayatnya sebelum tadi Nabi Musa dan Nabi Harun AS kata apa? Kami ini adalah Rasul Rabbil Alamin. Dia dikenalkan diri mereka sebagai Rasul Allah SWT. Tapi dia tak pakai Rasul Allah, dia pakai Rasul Rabbil Alamin. Kata orang pun takut. Kata orang semua direct ni terus apa ni, ingatkan bahawa aku datang kepada Rabbul Alamin. Jadi kita dapati bahawa Allah SWT banyak aku kenalkan dirinya dengan sifatnya sebagai Rabb dan Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, Tuhan semuanya, yang menjaga semua, yang paling berkuasa, God of the world kan. Jadi dia tanya pula, siapa tu Rabbul Alamin? Musa menjawab, Rabb pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya. Yakni itulah Rabbmu, itulah Rabb kami. Pertanya, kami jawab. Jadi adakah Fir'aun tanya tu tanya nak tahu ataupun tanya apa? Tanya ingkar ataupun tanya remeh-remeh je kan. Siapa tu Rabbul Alamin? Dia tanya sebenarnya apa? Dia ingkar je, bukan nak tahu. Dia tahu sebenarnya siapa Rabbul Alamin. Dalam hatinya dia tahu, tapi saja depan orang ramai saja dia pun dia nak hina kan, apa ni, nak lekeh-lekeh kan, apa ni, Tuhan Nabi Musa dan Harun. Dan ini satu apa ni, jawapan yang tadi kita baca tu patut kita renungkan, kita amat-amati. Sebab ni soalan ni, kalau orang tanya siapa tu Tuhan, apa nak jawab? Macam-macam boleh jawab kan? Ataupun tak boleh jawab, susah nak jawab. Lepas kita baca Quran, kita tahu pun nak jawab. Rabbul Alamin adalah Rabbus Samawati wal Ardi wa ma bainahumah. Dia adalah Tuhan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Apa yang ada di antara langit-langit dan bumi, macam-macam planet, ada awan, ada angin, ada hujan, ada macam-macam. Dan juga manusia, tumbuh-tumbuhan, dalam air semuanya, dia adalah Tuhan semuanya sekali. Dan kalau orang dah dapat apa ni, dah tanya, kita jawab dengan benda tu senang. Tak payah kena cakap dia lah zat macam itu, dia begitu, dia begini. Tak payah, susah. Sebutkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang apa ni yang sepatutnya kita bawa bila kita berdakwah. Kalau orang tanya siapa Tuhan tu. In kuntum muqinin, jika kamu kalian termasuk orang-orang yang mempercayai ini. Kalau kamu tak percaya, kita lain. Qala liman hawlahu, kata Fir'aun kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan? Ala tastami'un, kamu tak dengar kau tu Musa cakap ni? Ha, ni macam apa? Tak dengar ni cakap Tuhan lah apa langit dan bumi ni apa semuanya. Apa kamu tidak mendengarkan ya? Musa berkata, dia nak cuba nak main-mainkan. Musa jawab lagi, Rab kamu dan Rab nenek moyang kamu yang dahulu. Dia nak macam baru nak ketahukan. Dan Musa rasa lama lah, masuk lagi. Ini kesempatan kan sebenarnya nak dakwah. Kalau Fir'aun kata aku tak nak dengar kau pun boleh, lokap dia ke apa sebenarnya. Tidak, Fir'aun boleh tanya. Itu sebenarnya kesempatan untuk Nabi Musa SAW. Untuk apa? Untuk sampaikan dakwah. Jadi orang ni semua dengar. Kalau Fir'aun tak dengar, tak apa, yang lain dengar. Mungkin orang dapat hidayat. Jadi dia kata qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwal, ialah Tuhanmu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu. Al-awwalin, Tuhan kau, Tuhan sebelum-sebelum. Sebab apa dia kata macam ini? Tuhan kau dan Tuhan datuk nenek moyang kau. Sebab selain daripada langit dan bumi dan apa yang di dalam dia, daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan dia maknanya dia adalah pencipta. Kita semua tahu, termasuk Fir'aun ketika itu, dia semua tahu, dia faham bahawa dia tak diciptakan diri dia sendiri. Adakah dia ciptakan diri dia sendiri? Tidak. Dan juga bapa dia tak ciptakan dia, betul tak? Bapa dengan mak dia bukan apa? Bukan ambil tanah ke apa semuanya, buat shape dia lepas tu ni, tak ada kan? Yang ciptakan dia bukan mak bapa dia pun tak. Bahkan mak bapak dia sendiri kena cipta, diciptakan. Itu juga nenek moyang yang sebelumnya. Kita ada kuat bahawa yang menciptakan ni semua adalah Tuhan yang sebenarnya. Itu hujah. Kita tengok hujah Al-Quran lain, bukan hujah pakai akal punya je. Lebih hebat lagi. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Jadi dia dah tak ada apa nak cakap. Fir'aun berkata, sesungguhnya rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila. Tak boleh jawab lagi. Pasal Nabi Musa kasi satu apa hujah yang kuat, konkret. Kalau nak tanya siapa rasul, siapa tu Tuhan sekalian dalam tu lagi. Jadi Allah dia kata apa? Kau ini sebenarnya adalah orang yang gila. Ini rasul kau ni, rasul kamu ni. Jadi cakap rasul dia, jadi rasul kamu ni, your messenger ni adalah orang-orang yang gila. Jadi itu biasa lah. Biasa dilakukan bila dah tak menjawab. Baik, dia kata Ibn Kathir, Allah Ta'ala menceritakan perbincangan dan perdebatan yang terjadi antara Fir'aun dan Musa AS. Di mana pertama atau pertama Musa memberikan dalil-dalil dan hujah-hujah yang bersifat immaterial, maknawi, dan kemudian yang bersifat material. Kerana Fir'aun mudah-mudahan Allah menghinakannya, mengingkari Rabb yang maha pencipta, yang maha suci, lagi maha tinggi, dan bahkan dia mengaku dirinya sebagai ilah. Fahasyaraka nada faqala ana rabbukumul a'la. Maka dia mengumpulkan yang pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya, saya berujar, akulah ilahmu yang paling tinggi. Kerana ja'al. Jadi dia mengingkari Tuhan. Maka dia anggap dirinya tu Tuhan. Jadi kat dunia ni sekarang ni, ada tak orang yang ingkar Tuhan, terus tak percaya pada Tuhan? Terus tak percaya pada Tuhan? Ada kan? Berhingga apa dia punya mazhab? Berhingga tak percaya pada Tuhan terus kan? Tak percaya pada Tuhan terus ke ada percaya pada Tuhan? Tak percaya terus? Tuhan tak exist terus kan? Semua dia nature. Dia berjadi sendiri. So, dia berkata pada evolution dan sebagainya lah. Dia berjadi sendiri. Kalau barang dia kat, dia masuk balik rumah, dia balik cuti lama-lama, barang dia hilang kan. Apa semua kat dengan dia ni jadi sendiri, tak ada orang pulih. Tak payah dia buat pulih. Dan kalau dia datang masuk rumah ni susun macam ni, ni, ni, ni, ni, ni, kat ni semua jadi sendiri. Kursi tu tak tahu dekat dia tu. Kalau dia masuk kat dalam dalam satu classroom misalnya, kursi pun susun gitu kan. Ni pun jadi sendiri je kat dengan dia. Tak ada orang susun. Dia percaya. Lepas tu kat tepi tu ada apa ni, ada buku-buku susun rapi. Kat sebelah sini bag misalnya. Kat mana tak ada orang? Tak ada orang susun. Itu orang yang apa ni, cakap ni akal dia kena check sikit. Jadi kalau dia masuk mesti kat sini kat atas ada, kat bawah ada ke lah, terbalik ke, tak tersusun apa semuanya. Boleh lah kita cakap macam gitu. Kita tersusun rapi dan tengok manusia je. Sama-sama je. Yang ni apa? Rambut kepala kat atas, kemudian mana matanya, mana hidung apa semuanya. Itu tak terbalik ke lah. Ini tak apa ni, kat belakang ke, kat tepi dan sebagainya, mulut semuanya tak letih ni. Itu jadi pintu je. Tak ada musuh. Tak ada apa ni, tak ada orang musuh. Tak ada orang tertip kan dia macam gitu. Supaya dia jalan cantik je macam gitu. Tak jalan ke belakang, kaki ke atas dan sebagainya. Kita bila kan dah susun, kita kita je sudah. Tengok bila kami nak kahwin, kita tengok planet semua bergerak cantik je. Malam, siang, apa sebenarnya, tak tersusun. Boleh dia sendiri. Jadi itu apa ni, kita kata orang mengingkar Tuhan ni sebenarnya sikit di antara jumlah manusia. Sebenarnya orang yang tak percaya pada Tuhan terus ni, Tuhan tak exist ni, sikit kalau bandingkan dengan orang yang percaya pada Tuhan. Sebenarnya sikit. Sebenarnya Fir'aun tu, yang kita katakan termasuk orang yang ingkar Tuhan terus, tak percaya pada Tuhan terus, tak percaya Tuhan tu wujud terus, dia yang Tuhan. Sebenarnya dia bohong. Dia bohong. Dalam hatinya sebenarnya dia percaya, dia beriman, dia yakin kepada Allah SWT. Mungkin lebih daripada orang lain. Iman dia kuat. Kalau apa dia sedar apa, dia tahu, dia kenal Tuhan. Nanti kita akan datangkan dalil. Cuma dia apa ni, dia ingkar dengan dengan lisannya. Dalam hatinya dia percaya. Jadi kita tak tahulah yang free thinker ni betul-betul yakin macam itu ke, ataupun dia saja dia pakai apa ni, pakai hujah-hujah logik dan seterusnya untuk mengingkari kewujudan Tuhan. Yang lain daripada tu, yang kafir kebanyakan musyrikin. Ya ni orang macam-macam Tuhan, orang imagine kan sebagai Tuhan, kemudian mereka sembah, meminta kepada mereka. Tapi yang terus tak percaya Tuhan memang tak masuk dalam apa ni, fitrah seorang manusia. Manusia macam mana pun mesti ada rasa ada Tuhan. Dia akan rasa, dia pun dia rasakan tu fitrah. Jadi hidayat tu, yang ni kepentingan rasul-rasul tu datang bila nak apa, nak bawa kan dia kepada fitrahnya, bawa dia kepada jalan yang memang ada kat dalam ni, iaitu Tuhan adalah Allah SWT. Kenalkan kepada Allah SWT apa yang Allah SWT suka, apa yang tak suka dan sebagainya. Kita nak sembah Allah SWT, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah SWT. Kalau tak ada rasul-rasul, kita tak kenal. Kita kesat macam macam orang-orang lain. Jadi dekat sini Fir'aun apa ni, antara orang yang ingkar Tuhan secara apa ni, secara zahirnya, tapi dia beriman dengan kita juga tentang itu. Dan dalam ucapannya itu, yang Fir'aun ni, yang surah Nabi'at tu, ana rabbukum al-a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi, dia benar-benar telah ingkar akhirnya ni. Padahal dia mengetahui bahawa dia adalah makhluk yang berada dalam pemeliharaan dan dia bukan ilah, dan bahawasanya Allah adalah maha pencipta, pemberi, pemberi bentuk, yang musawir, Rab yang hak. Bagaimana yang difirmankannya, wajahadu biha wastaifalatha anfusuhum zulman wa'luwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan mereka mengingkarinya, yang mengingkari Tuhan dan ayat Tuhan, kerana kezaliman dan kesombongan mereka. Padahal hati mereka meyakininya, yakni kebenaran. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Ayat ini berkenaan dengan Fir'aun dan pembesar-pembesar ini. Surah An-Naml. Ini dalil bahawa Fir'aun sebenarnya percaya kepada Allah SWT dalam hati. Oleh kerana itu dengan nada mengingkari kerasulan dan kenabian Musa AS, Fir'aun berkata kepadanya dan bahkan menyatakan bahawasanya tidak ada ilah yang mengutusnya. Wa ma rabbul alamin, siapakah Rabb semesta alam itu? Kerana sebelumnya Musa dan Harun AS berkata kepadanya, inna rasul rabbil alamin, sesungguhnya kami adalah rasul Rabb semesta alam. Seolah-olah Fir'aun berkata kepada Musa dan Harun, siapakah yang kalian sebut sebagai Rabb semesta alam dan telah mengutus kalian berdua? Maka Musa AS menjawab dan mengatakan, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin, Rabb pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, itulah Rabbmu jika kamu sekalian termasuk orang-orang yang mempercayai. Yang ini Rabb alam semesta, pencipta langit dan bumi serta segala sesuatu yang di antara keduanya, baik itu merupakan awan, angin, hujan, semua di antara langit dan bumi, tumbuh-tumbuhan maupun binatang, di mana setiap orang beriman akan meyakini bahawa semuanya itu tidak ada, tidak jadi wujud dengan sendirinya, tetapi memang ada yang membuat dan menciptakan, dan dialah Allah yang tiada ilah selain dia saja, Rabb semesta alam. Kemudian Fir'aun berkata, qala liman hawlahu, berkata kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang kita kena bayangkan bahawa ni dalam apa, majlis istana, ramai apa menteri-menteri dia kan, kat kiri kanan tengah menyaksikan dialog Fir'aun dan Musa. Itu bibir. Dan ni dia kata kepada orang sekelilingnya, para pembesar, pemimpin dan juga para pembantunya, dengan nada merendahkan dan menghinakan apa yang ditetapkan oleh Musa AS. Alatat sami'un, apakah kamu tidak mendengarkan? Yang ini apa yang diucapkan oleh Musa itu. Maka Musa AS pun beritahu kepadanya dan juga kepada kaumnya, saya berkata, Rabbukum Rabbul Abaikumul Awwalin, Rabb kamu dan Rabb nenek moyang kamu yang dahulu. Maksudnya dialah yang telah menciptakan kalian dan nenek moyang kalian serta orang-orang yang jauh sebelum kalian. Kamu baru je, dulu-dulu dah banyak lagi manusia, nenek moyang kamu banyak lagi. Siapa yang ciptakan mereka? Ya? Takkan mereka ciptakan diri mereka sendiri? Sesungguhnya setiap orang mengetahui bahawa dia tidak menciptakan dirinya sendiri, tidak juga bapa maupun ibunya, atau ada diciptakan tanpa adanya pencipta. Maksudnya tak yang jadi, wujud tau-tau ya, tanpa ada yang ciptakan dia. Tak ada. Jadi maknanya semua ada pencipta dan pencipta pula Tuhan. Melainkan dia tahu bahawa sebenarnya ada yang mengadakan dan menciptakan, iaitu Rabb semesta alam. Jadi kedua posisi itu telah disebutkan di dalam firman-Nya yang berkenaan dengan Allah SWT Maha Pencipta ni, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Quran itu adalah benar. Allah SWT janji dalam Al-Quran ni, dalam surah Fussilat ni, Allah SWT akan tunjukkan nurihim ayat-ayat kami di setiap ufuk, fil afaq, horizon, semua guna horizon akan nampak siapa, akan nampak apa, tanda-tanda Allah SWT. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah SWT mana-mana pun, bahkan wafi anfusihim, pada diri mereka sendiri pun mereka boleh dapat, boleh nampak ayat-ayat Allah SWT, sebab Allah SWT nampakkan ayat-ayat Allah SWT. Jadi apa dalam ayat ni? Allah nampakkan, Allah tunjukkan ayat-ayat Allah SWT dekat semua makhluk. Bukan Allah SWT nampakkan Allah SWT sendiri, zat dia kat dalam makhluknya, beza kan? Kenapa kita cakap macam ni? Sebab ada orang kata dalam semua diri kita ni ada apa? Allah. Ada Allah. Ha, ni yang bahaya ni. Kristen je kat macam tu. Dalam setiap makhluknya, there's God in you. Ha, macam tu lah kira kan. There's God in each one of us. Kita akidah pun tu banyak. Allah SWT ada kat dalam kita. Nak tengok Allah SWT, tengok diri kita. Tengok. Kita akan nampak Allah SWT. Ni kata-kata macam apa? Macam bunga-bunga gitulah, macam puisi ke apa benda, khayal-khayal apa semua, tapi di dalamnya mengandungi apa? Makna yang batil, makna yang jahat. Allah SWT ada kat dalam kita, jadi maknanya akhirnya tak ada Allah SWT. Dah ada kat sini semua dia. Ini adalah antara akidah wahdatul wujud. Wahdah al-wujud. Wahdah hanya satu, satu kewujudan. Ini semua wujud tu dalam satu. Semua yang ada ni semua adalah Allah SWT. Mereka katakan sebenarnya kalau yang kita lihat ni semuanya tak ada kebenarannya, tak ada realitinya. Warna yang kita nampak ni semuanya tak ada sebenarnya. Ada tak? Kalau kita tengok konsep sains tu kan, kita tengok dari luar sebenarnya hitam semuanya, tak ada apa-apa. Lepas tu bila cahaya datang tu, barulah dia reflect dan sebagainya tu kan, baru nampak warna apa semua. Masalah tu tak ada benda. Jadi dia katakan itulah asalnya kita ni semua tak ada apa-apa. Tuhan nampakkannya kat dalam diri-diri, dalam apa? Dalam setiap makhluknya dan sebagainya. Macam apa tu reflection of life. Jadi ni semua, kita ni semuanya hanyalah Allah SWT. Ini bahagia besar. Jadi kalau kita nak sembah, kita nak dapat apa tu, nak dekat dengan diri, nak sembah Allah SWT, sebenarnya kita sembah apa? Diri kita je lah. Kita sampai dapat satu state di mana kita bersatu dengan dengan wujud. Kita bersatu dengan wujud ni, kita sudah satu dengan Allah SWT. Ini ya, dipercayai akidah kita ni, dipercayai, didakwahkan oleh sebagian orang-orang yang sesat ya, dulu, sekarang pun ada juga ya. Sekarang pun ada lagi. Jadi Allah SWT kata dalam ayat ni, akan tunjukkan tanda-tanda-tanda yang ada awak nampak ni semua hanyalah tanda-tanda Allah. Sebab tu bahaya orang yang kata man arasa nafsahu faqad arasa rabbahu. Siapa yang telah kenal kepada dirinya, maka sesungguhnya dia telah kenal kepada Tuhannya. Wah, ni macam sedap juga bunyi dia tu. Siapa dah makrifat dengan diri sendiri, dia akan makrifat kepada Allah SWT. Jadi kita nak kenal Allah SWT, kena kenal diri sendiri. Betul ke tak betul ni? Ha? Tak betul? Kenapa tak betul? Sebaliknya kan? Sebaliknya, macam mana? Kita kenal Tuhan dulu, maka kita telah kenal diri kita. Macam mana nak kenal Tuhan? Jadi kan kita bila masuk aja dalam satu, ada golongan, tak payah cakap lah eh? Ada satu golongan tu nak masuk dekat dia punya apa tu, nak kenal Allah SWT aja, dia buka dengan apa ni, macam hadis lah benda tu. Ada yang kata tu hadis eh, satu bukan hadis pun. Satu kenal dirinya, dia kenal Allah. Kemudian dia tak syarahkan semuanya makrifat tu daripada situ lah. Kenal diri, kenal diri macam mana lah. Jadi apa yang salah dia? Salahnya adalah siapa yang cakap awak kena kenal diri awak, awak baru kenal Tuhan. Siapa yang cakap apa dalil? Ni benda-benda gini, benda-benda agama kan? Siapa ajar? Nabi SAW ajar. Benda-benda benda important ni nak kenal Allah SWT ni. Takkan Nabi tak ajar macam nak kenal Allah SWT? Kalau Nabi dah tak boleh ajar macam mana nak kenal Allah SWT, dia fikir lah, dia dah gagal. Kata tu, dia punya tugas apa dia? Bawa kepada Allah SWT. Ila Allah, dakwah kepada Allah. Jadi dakwah antara benda je adalah kepada Allah adalah apa? Kenalkan kepada Allah SWT. Jadi kita tak payah bayang-bayang itu, tak payah susah, kita terus kenal Allah SWT. Tak ada dalil, itu bukan hadis. Kita kenal diri baru kenal Allah SWT. Kita tengok Quran, macam mana dia kenalkan Allah SWT. Nabi SAW bawa Al-Quran, kenapa dalam Quran? Alhamdulillahirrabbilalamin. Tatim. Siapa dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Jadi kenalkanlah siapa tu Tuhan. Allah, nama dia dikasi Ar-Rahman, dikasi nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan dalam Ar-Rahman mana ada sifat Ar-Rahman, sifat Rahman. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji bagi Allah Tuhan. Ini kan tu kenalkan kepada Allah SWT. Makin banyak baca Quran, makin kenal kita kepada Allah SWT. Bukan makin confuse lah, makin kenal. Dia orang pula jangan baca Quran, dangerous. Nanti awak apa ni, boleh sesat pula. Baru-baru nak belajar agama ni, nak suluk ni, jangan baca Quran, jangan baca hadis, bahaya. Tapi apa, ikut syekh mursyid awak ni, dia akan awak tak akan sesat. Ini semua kesesatan sebenarnya. Jadi nak kenal Allah SWT melalui Al-Quran, melalui sifat-sifat Allah SWT, melalui hadis. Dan insyaAllah kita akan kenal Allah SWT. Jadi itu makna yang betul. Tetapi daripada kata-kata tersebut boleh juga ada makna betul. Apa dia boleh makna betul? Kita try cari makna betul. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhan dia. Apa makna betul yang boleh kita ambil? Bila kita kenal diri kita, apa apa yang kita dapati bila kita lihat diri kita? Kita ada sifat-sifat juga kan? Sifat-sifat kita semua ni sempurna ke tak sempurna? Tak sempurna. Kita lemah lah, eh? Kita apa ni, kita jahil lah, kita tak sabar lah, dan seterusnya, dan sebagainya, kita miskin dan seterusnya. Tapi kita kenal lah Allah SWT semua sifat sebaliknya tu, apa, berlawanan dengannya. Dia mungkin sifat-sifat yang yang sempurna. Boleh juga. Kalau gitu boleh juga lah pakai, boleh juga pakai. Tapi itu pun tak betul, tak betul sepenuhnya. Sebab kita tak boleh list kita punya sifat terus compare dengan Allah SWT. Sebab mana kita tahu Allah SWT boleh compare-compare dengan kita? Yang ada mungkin boleh, yang ada tak, tak boleh. Ada terus tak sama terus. Sebab tu kita perlukan apa? Waktu Allah SWT kenalkan dirinya kepada kita. Kenalkan dirinya kepada, akulah pencipta kamu dan sebagainya, akulah Rabbul Alamin. Maksudnya ada dengan manusia, manusia tak ada satu pun yang mencipta dia, tak boleh compare. Right? Nanti kita kata kita lemah, kita ni apa ni, ada anak sikit, jadi Allah SWT mesti lagi bagus. Apa dia? Kalau ada anak lagi banyak. Kita dah sebalik tak? Bagaimana logiknya gitu? Tak boleh pakai akal eh untuk kenal Allah SWT. Cuma pakai wahyu. Akal nanti kita tak pakai wahyu. Baik. Namun Fir'aun malah semakin sesat dan menyesatkan, bahkan melanjutkan kewinang-winangannya dan keingkarannya. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun. Qala rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Dia berkata, sesungguhnya rasulmu yang diutus kepadamu kan yang benar-benar orang gila. Musa berkata, Rab yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Yang kita akan letak, tak indahkan. Bila kau nak cakap pun, dia terus saja. Itulah Rabmu jika kamu mempergunakan akal. Sebab sekarang target dia siapa? Apa yang kat keliling Fir'aun. Fir'aun nak cakap apa pun cakap lah eh. Dia terus saja bawakan, makin kenalkan kepada Allah SWT. Apa dia? Rabbul Mashriq wal Maghrib. Rabb Tuhan timur, Tuhan barat, dan apa yang antara kedua yang kamu boleh nampak, itu baru Tuhan betul. Bukan Tuhan kamu, bukan Fir'aun. Fir'aun kata dia apa? Dakwa dia Tuhan kan. Kenapa Nabi Musa pakai Tuhan barat, Tuhan timur, Tuhan barat? Lepas tu ada sebab dia. Sebab Tuhan, Fir'aun kata dia Tuhan, dan semua orang tahu bahawa Fir'aun hanya apa? Hanya raja apa? Raja Mesir saja. Dia teritori kat Mesir saja. Wilayah-wilayah Mesir, Senanjung ke tak Senanjung ke, tapi Mesir saja. Luar daripada itu Mesir tak ada apa? Tak ada power. Fir'aun tak ada power. Sebab tu Musa AS boleh pergi apa? Dia pergi Madian, dia selamat. Jadi Musa Al-Salam kata, kalau Tuhan betul, semua sekali, yang timur, yang barat, semua dia Tuhan. Fir'aun macam mana ni? Ni takkan jadi Tuhan. Kalau Tuhan, yang lain-lain tu pun Tuhan. Betul tak? Wajib, jadi orang kat sebelah, di kanan semua dengar tu, orang faham tu. Maksud dia mendalam. Sebab tu dia kata, jika kamu menggunakan akal, dia tak payah cakap Fir'aun tu bukan Tuhan. Ataupun Allah SWT adalah Tuhan. Ini dah cukup apa ni kuat. Apa ni untuk apa ni membatalkan di ayah Fir'aun yang batin ni. Eh, maksudnya dialah yang telah memperjalankan bintang dan seluruh planet yang ada. Dia punya menciptakan gelap dan terang. Rab pencipta langit dan bumi. Rab orang-orang yang hidup pertama kali dan yang hidup pada akhir zaman. Dia menjadikan siang dengan cahaya terangnya dan malam dengan kegelapannya. Dan semua yang ada di dunia ini tunduk pada aturannya, sehingga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan teratur tanpa saling bertenturan. Itulah Maha Pencipta, pemilik segala sesuatu, dan yang mengendalikan makhluknya dengan sekehendaknya. Ya Fir'aun tak, Fir'aun punya kekuasaan tak sampai macam tu. Setelah semua hujah siap menghakimi Fir'aun dan dia tidak dapat berbuat apa pun kecuali hanya ingkar, maka dia mulai menggunakan kekuasaan, kekejaman dan kebengisan. Bagaimana firman Allah Ta'ala, qala in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjudin, qala awalam ji'tuka bi syai'in mubin, qala fa'ti bihi in kunta minas sadiqin. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Fir'aun berkata, sesungguhnya jika kamu menyembah ilah selain aku, maka aku benar-benar akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Ini hujah apa? Ini dah threaten lah, dah ugut. Kalau nak sembah juga Tuhan selain aku, dia masih degil dia nak apa ni, nak orang sebar dia. Nak seorang rupuk dengan dia, sujud pada dia. Ni dah melampau batas betul. Kau dah sembah selain aku, walaupun dia Rabbul Alamin, Tuhan apa, Tuhan yang sekalian alam ni pun, kau tak boleh. Kalau kau nak juga, aku akan jail kau. Biasalah zaman sekarang pun ada juga benda itu eh. Dia dah tak boleh bawa apa, jail kan orang tersebut. Mungkin dia tak suruh bengkak plan ke apa semua ni. Baik, Musa berkata, dan apakah kamu akan melakukan itu, yakni penjarakan aku, kendati pun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata. Salam bijak eh, dia kena bubut macam itu. Okey, kalau aku cakap lagi kau akan jail aku. Okey, sekarang aku tak nak cakap. Aku bawa apa? Aku bawa bukti yang nyata, bukti nyata yang kau boleh nampak. Cakap-cakap nanti aku gila lah, aku gini, aku lawan kau, aku cakap-cakap kosong. Memanglah orang-orang cakap tak senonoh ni. Apa patut kita buat? Masukkan dalam jin, betul? Tak bunuh lah, masuk dalam jin. Baik, sekarang aku tak nak cakap-cakap lagi. Aku nak tunjukkan kau, bukti yang kau boleh tengok. Sebab apa aku cakap tu betul? Nak bawa mujizat lah tu. Jadi kata Fir'aun, boleh? Kaulah tak pilih ingkun kami nafkah dan pilih. Maka datangkanlah sesuatu keterangan nyata itu jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar. Fir'aun pun cabar. Ini kesilapan besar yang dilakukan oleh Fir'aun. Tak boleh, jangan kau timbul-timbul lagi. Patutnya macam itu. Tapi memang Allah SWT dah takdirkan juga Fir'aun yang teror macam itu pun masih layan Musa AS. Allah Alam kenapa ya? Kalau dia tak layan dah selamat dia. Nak ingatkan apa, Musa AS tak boleh buat, tak boleh buat apa-apa dulu. Dia satu je kan, kan dia tahu-tahu dia ada power, dia ni apa semuanya kan. Aku pekerja banyak apa semuanya. Cuba bawa, kau bawa lah benda yang nyata tu yang kau cakap tu. Bila besar eh. Jadi maka Musa melemparkan tongkatnya. Jadi fa'idha ya tu'bal mu'min. Fa'idha tu maknanya apa? Tiba-tiba. Maknanya hampir serta-merta, immediately. Sebab bila Fa'iza tu selalu mesti terkejut, tongkat yang dipegang tu betul jadi tokan, mungkin jadi ular yang biasa. Ular biasa boleh nampak ni ular. Bukan ular macam bayang-bayang ke apa semuanya, macam sihir, tukang sihir punya. Ni ular nampak betul-betul ular. Boleh dengar bunyi dia lagi eh? Dia macam rasa sejuk dia tu semua. Fa'iza ya tu'dan mubin wanaja ayadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Kemudian dia menarikkan tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihatnya. Ini kan dua tanda yang Allah SWT berikan kepadamu Nabi Musa AS. Itu tanda yang diberikan kepada Fir'aun inilah bahawa aku adalah Rasul yang betul daripada Allah. Jadi itulah dua bukti nyata yang jadikan Allah Ta'ala sebagai penguatnya. Dua bukti itu berupa tongkat dan tangan. Dan itu merupakan maqam yang memperlihatkan keajaiban yang luar biasa, yang menjadikan akal dan pandangan manusia terkesan. Di mana ketika Musa AS melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar lagi menakutkan. Demikian halnya ketika Musa AS mengeluarkan tangan dari saku bajul, ternyata tangan itu putih bersinar laksana bulan yang memancarkan sinar. Dan setelah dia memasukkan kembali tangannya ke saku bajunya, tiba-tiba tangannya itu berubah menjadi seperti siakala. Namun semua itu tidak memberikan pengaruh dan manfaat sama sekali pada Fir'aun la'natullah. Maka dia tetap berada dalam keingkaran seperti siakala. Dia memberitahukan kepada khalayak ramai bahawa yang demikian itu adalah sihir, dan dia bermaksud untuk melawannya dengan sihir pula. Kemudian dia mengutus beberapa orang untuk mengumpulkan para penyihir yang ada di negerinya dan berada di bawah kekuasaannya. Mana Mesir besar, dia panggil mana-mana tukang sihir, dia cara semua dia panggil terus untuk menghadap istana. Untuk apa? Untuk lawan kononnya sihir Nabi Musa AS. Dan penjelasannya akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan tentang penampakan kebenaran yang nyata oleh Allah. Jika menampakkan hujah yang pasti atas Fir'aun dan para pembantunya serta penganutnya, segala puji dan kesenangan hanya milik Allah. Baik, dalam surah Taha ayat 40 hingga 46, Allah Ta'ala juga telah berfirman, "Istamshi ukhtuka fataqulu hal adullukum ala man yakuluh farja'naka ila ummika kayta farra'inuha wa la tahzan وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Yaitu ketika saudaramu yang kufar berjalan lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu agar hatinya menjadi senang dan tidak berduka cita." Ini kita dah baca dulu. Tapi maksudnya kat belakang, yang dia nak bawa tu yang kat belakang tadi. "Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan. Dan kami telah mencobamu dengan beberapa cubaan. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Dan aku telah memilihmu untuk diriku. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayatku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Lalu bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut." Maka mereka berdua berkata, "Ya Rab kami, sesungguhnya kami khawatir bahawa dia segera menyiksa kami atau bertambah melampaui batas." Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat." Jadi tujuan dia bawa ayat ni adalah nak tunjukkan perintahnya apa Allah SWT kepada Nabi Musa dan Harun AS untuk dakwah kepada Fir'aun. Dia bawa ayat-ayat lagi. Walaupun tadi dah sampai kepada apa, dah berdialog dengan Fir'aun, dia dah bawa pula ayat-ayat lain kena dengan apa perintah Allah SWT kepada Musa dan Harun untuk Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman kepada Musa AS pada malam diturunkannya wahyu kepadanya serta dianugerahkan kenabian kepadanya. Bila tu? Kita bila Nabi Musa AS jadi wahyu? Tahu? Itu waktunya, itu tempatnya, bila ni mana, hari apa, berapa hari bulan tak tahu, eh? Rabiul awal, Rabiul akhir, eh? Tak tahu. Baik. Bila sebenarnya tak pun, tak penting. Tak payah nak sambut-sambut tu semuanya. Kalau kita tahu pun, tak payah kita nak sambut apa benda dia semuanya. Sebab yang penting adalah kejadian tersebut, apa maknanya, apa faedahnya. Bila dah wahyu jadi Nabi. Bila jadi Nabi, dia bawakan risalah. Apa yang kita punya kewajiban? Bila Nabi, satu orang Nabi bawa risalah, satu bawa Nabi dah buat dakwah, terima. Nak tunjukkan kita happy, syukur dan sebagainya semuanya, tak disuruh pula. kalau disuruh lah, mesti ada, tak ada. Baik, di antara kalimat yang disampaikan kepada ni adalah, yang ni apa tu, wahyu Allah SWT kepada Musa AS, aku telah menyaksikan apa yang kamu alami ketika berada di rumah Fir'aun, dan kamu selalu berada di bawah pemeliharaan, perlindungan dan kelembutan itu. Kemudian aku keluarkan kamu dari negeri Mesir ke negeri Madian atas kehendak kuasa dan kebijakanku sendiri. Lalu engkau tinggal di sana selama beberapa tahun. Jadi semua ni Allah SWT tengok, Allah SWT jaga Nabi Musa AS kat rumah musuhnya. Rumah musuh. Jadi tentulah perkara ni perkara yang berbahaya. Tapi Allah SWT kata aku jaga kau, tak kena apa-apa pun dengan Fir'aun. Itu pun sikit-sikit nak dekat kena eh. Kau tarik janggut Fir'aun tu, kalau kau tengok ayat tu, lepas tu dia marah hampir nak bunuh kau. Dia uji kau, kau dah pandai ke belum pandai. Dia kasih bara api, dia kasih susu. Cepat kau pilih susu juga. Tapi malaikat tarik tangan kau apa, kepada bara api, nak tunjukkan kau ni tak pandai lagi. Jadi kasih apa ni, kemaafan kepada kau. Kau masukkan bara tu kat mulut kau tu, sebabnya kau ada apa, ada sikit tidak lancar kat lidah tu. Kalau kita kalau nak buat itu, main bau banyak nikmat-nikmat Allah SWT kepada Nabi Musa AS. Itu maksudnya. Tu majid ta'ala padari ya Musa. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, yakni ketetapan dari buku untuk itu. Jadi inilah harinya kau datang jumpa aku. Tapi siapa yang tetapkan? Allah SWT tetapkan. Jadi Allah nak ceritakan Nabi Musa AS, yang Allah aturkan itu semua. Baik, wasfana'tu kalinasi, dan aku telah memilihmu untuk diriku. Ini satu kalimat yang apa, yang kalau diberikan kepada seseorang itu lebih besar katanya nilainya daripada langit dan bumi. Wasfana'tu kalinasi, Allah kata kepada seorang hambanya, aku telah memilihmu untuk diriku. Special, aku telah jadikan kau special denganku. Wah, ini satu nikmat yang Allah besar. Allah dampunkan kita ni rahmat yang cukup bagus lah. Menjadikan seorang tu special tu, ini bukan main-main eh. Kelebihan Nabi Musa AS. Maksudnya aku telah memilihmu untuk diriku sendiri, untuk mengemban risalahku dan melalui firman-firman tu. Sebab wasfana tu, sana tu ada macam ada makna buat. Sana tu ada makna buat, maknanya buat dari detail. Aku telah pilih kau, aku telah set kau semuanya untuk apa? Untuk bawa risalah tu, untuk diri tu. Fa'idza anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Pergilah kamu beserta saudaramu dengan membawa ayat-ayat tu, dan janganlah kalian berdua lalai dalam mengingatku. Jadi memang nak buat satu benda besar, kena banyak fikir pada Allah SWT. Maksudnya janganlah kalian berdua lupa mengingatku ketika kalian menghadapnya, kerana zikir itu akan membantu kalian berdua untuk berbicara, menjawab, memberikan nasihat serta mengemukakan dalil dan bukti. Ini nak dakwah, nak buat sesuatu benda tu, ingat Allah SWT. Dia kena untuk penolong kita. Dalilnya kata Nabi tadi, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di dalam surah Al-Anfal, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguhlah hatimu dan sebutlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Di dalam surah perang, bila nak jumpa musuh, teguhkan hati, tetapkan hati, jangan gabar, jangan apa semuanya. Kemudian apa? Allah SWT perintahkan orang beriman bila nak perang ni, mujahidin ni, udhkurullaha katsiran, ingatlah Allah, sebutlah Allah SWT banyak-banyak, sikit-sikit, agar kamu beruntung. Fokus, dah siap apa semuanya, ingat Allah SWT. Jadi begitulah eh, nak buat benda-benda yang penting ni jalan Allah SWT, ingat Allah SWT. Itu adalah kelebihan fikir, kepentingan fikir. Baik, lebih lanjut Allah Ta'ala berfirman, idhaba ila Fir'auna innahu tawa. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Lalu bicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia ingat atau takut. Yang demikian itu merupakan salah satu kelembutan, kemurahan, kebaikan dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada makhluknya. Baik, meskipun dia telah mengetahui kekufuran, keingkaran dan kesombongan Fir'aun, namun dia tetap mengirimkan orang-orang terbaik pada saat itu kepadanya untuk mengingatkan dan menyelamatkannya. Apa tujuan diturunkan, dikirim dengan Nabi Musa AS dan Nabi Harun kepada Fir'aun? Supaya dakwah Fir'aun. Fir'aun jahat kan? Kafir kan? Dan bila dakwah supaya moga-moga Fir'aun apa? Terima. Allah SWT tak ada kepada Fir'aun. Hanya mati lagi apa ni? Beri peluang kepada Fir'aun. Dia kirimkan Rasul kepada Fir'aun, dakwah dia. Itu tunjukkan apa kasih sayang Allah SWT. Bukan dari Fir'aun lah, hanya kepada umum ni. Okay. Walaupun dia tahu nak Fir'aun ni kafir, sombong dan sebagainya, dikirimkan pula bukan sebarang orang, orang yang terbaik, iaitu Nabi. Jadi itu satu itu satunya dalil daripada ayat tu tentang apa? Rahmat Allah SWT, kasih sayang Allah SWT kepada hamba-hamba ni, walaupun jahat macam mana pun. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman dan memerintahkan Musa dan Harun untuk menyeru dan mengajak Fir'aun dengan cara yang baiklah. Dan kirimkan orang yang paling baik, dia suruh ajak dengan cara yang baik juga, dengan lemah lembut, dan bermuamalah dengannya seperti muamalah dengan orang yang diharapkan ingat atau takut kepada Allah Ta'ala. Bagaimana firman Allah kepada Rasulnya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasana wajadilhum billati hi ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Jadi, dan dia juga berfirman, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladhina zalamu minhum. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Ini semuanya konsep ataupun manhaj dakwah. Walaupun jahatnya mana, cara baik kita gunakan. Al-Hasan al-Basri mengungkapkan, faqula lahu qawlan layyina, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, yakni sampaikanlah alasannya. Lalu katakan kepadanya, sesungguhnya kamu mempunyai Rabb dan juga tempat kembali akhirat. Katakan pada Fir'aun ni, kau ni sebenarnya ada Tuhan, dan kau juga ada apa? Ma'ad, kau ada tempat balik, tempat kembali. Dan sesungguhnya di hadapanmu terdapat syurga dan neraka. Jadi semua ini semua kan kata-kata baik ke jahat apa ni, garang ni? Baik ni, Fir'aun jahat macam itu pun, dia sudah ingatkan kau ada Tuhan, ada di akhirat, ada syurga neraka. Baik kau kembali kepada Tuhan kau, cari apa ni, keredaan Tuhan kau, cari syurga, jangan teruskan macam gini. Itu dakwahnya. Wahab bin Munabih pula mengatakan, maksudnya katakanlah sesungguhnya maaf dan ampunan lebih dekat kepada aku, ya Allah, daripada murka dan kesiksaan. Jadi semuanya nak apa ni, dakwah ta'liq, dakwah apa ni, jinakkan, berjinak dengan apa, dengan orang yang diseru tu. Bukan supaya dia lari, supaya dia datang dekat dengan kita. Baik, dalam menafsirkan ayat ini, Yazid Al-Rufashi menyebutkan, wahai orang yang suka kepada orang yang memusuhinya, ini kan, bagaimana dengan orang yang berlindung dengan berseru kepada dia? Allah SWT suka kepada orang yang memusuhinya. Macam ni dia masih Allah SWT macam apa? Masih suka dengan dia, masih apa? Masih kesian dengan dia. Bagaimana dengan orang yang memang sayang dengan Allah SWT, yang berlindung dan berseru dengan Allah SWT? Tentu Allah SWT lagi sayang. Jadi ini antara faedah daripada ayat ini. Baik. Qala rabbana zalamna anfusana, qala rabbana innana nakhafu an yatruqa alayna aw an yatghaa. Maka mereka berkata, ya Rab, kami sesungguhnya kami khawatir bahawa ia segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas. Kerana Fir'aun adalah seorang yang sangat sombong, ingkar dan sewenang-wenang. Dia mempunyai kekuasaan yang luas di Mesir, kehormatan, bala tentera dan kekuatan militer yang tangguh, sehingga sebagai manusia biasa Musa dan Harun alaihi wassalam merasa takut kepadanya. Takut jika saja Fir'aun bertindak kasar kepada mereka pada permulaannya. Jadi cerah, Fir'aun bukan sebarang orang, orang yang penuh apa tu kekuasaan, dia boleh buat macam-macam. Jadi dia siap, mereka minta kepada Allah SWT. Mereka kata, kami takut dia akan apa-apakan kami, ayat putu' alayna, ini siksa kami. Atau dia terus melampaui batas, makin teruk lagi. Jadi Allah kata apa? Meneguhkan kedua mereka, saya berfirman, qala la takhafa, janganlah kamu berdua takut, khawatir, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sebabnya apa? Sebabnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Ini juga ayat penting. Jangan takut dengan Fir'aun, sebab nanti aku ada sama dengan kamu berdua. Macam mana aku bersama kamu berdua, aku nanti masuk istana? Alhamdulillah, tidaklah. Allah kata apa? Asma'u wa ara, aku dengar dan aku lihat. Kalau aku dah dengar, aku dah lihat, aku akan bantu. Ya, Tuhan Allah SWT dia sama dengan kita, tapi bukan maknanya dia sama dengan kita dekat tempat tersebut. Alhamdulillah, Allah tak sama dengan tak apa ni, tak bersama dengan makhluk ni. Sedangkan Allah SWT bersama dengan makhluknya dia tersebut apa? Ilmunya. Dia tahu apa yang hamba dia buat. Kemudian dia bersama dengan makhluknya dengan apa? Pendengarannya, dengar apa yang hambanya kerjakan, dan dia melihat apa yang hambanya kerjakan. Kemudian dia tolong, kalau dia tolong, kalau orang itu beriman dan sebagainya. Itu maknanya bersama, bersama. Aku tak ada apa ni, dua orang yang apa tu, yang senyap-senyap yang bermunajat, yang cakap bisik-bisik. Melainkan Allah, Allah orang yang, Allah yang ketiga. Illa wasali tuhum. Kalau ada tiga orang bisik-bisik, Allah yang keempat. Kalau lima ia pun, Allah yang keenam. Tak ada lebih banyak ataupun lagi sikit. Melainkan Allah bersama mereka. Aina makan, kat mana saja mereka berada, apa maknanya Allah ada saja dengan mereka? Allah sama kat bilik tu ke? Tidak, Allah sama dengan mereka daripada sudah Allah mendengar apa yang mereka katakan. Jangan ingatkan Allah tak tahu, Allah tak dengar. Dan sebagaimana dalam ayat lain Allah berfirman, inna ma'akum mustami'un, sehingga kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan. Sa'ifat iya hufa'ula inna rasulah rabbik fa'arsil ma'ana bani Israel walatu'adzibuhum قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Maka datanglah kamu berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Rabbmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu assalam dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa siksa itu ditimpakan atas orang-orang dustakan dan berpaling. Masya Allah, cantik betul. Walaupun dia lain sikit, dia punya lafaz semuanya, tapi itu adalah satu apa ni, dakwah ataupun kata-kata yang apa ni, yang amat ringkas tapi banyak makna yang dalam. Dia kata apa? Mesti dia cakap, dia dah berkenalkan, inna rasulah rabbi, kami berdua adalah pesuruh Tuhan. Kemudian putuskan, jadi lepaskan Bani Israel bersama kami, jangan siksa mereka. Sebenarnya kami datang dengan bukti-bukti daripada Tuhan kami. Ini ringkas daripada yang tadi lah. Kalau aku bawa bukti-bukti yang kata, kalau ada bawa, ini semua ringkas saja. wassalamu ala man ittabara. Kemudian mereka kata diorang apa ni, ajak Fir'aun dengan cara baik. Sesungguhnya kesejahteraan, keselamatan bagi orang yang ikut petunjuk. Wassalamu ala man ittabara, bukan cakap assalamualaikum kan, cakap salam ala man ittabara, budak orang yang ikut petunjuk dapat selamat. Inna fatuhiyya ilayna, inna fatuhiyya ilayna, tiga kami telah diwahyukan kepada kami bahawa azab itu akan datang kepada orang yang mendustakan dan yang berpaling. Jadi kita ajak baik-baik, kita kasih ancaman. Kalau kita dapat wahyu lah ni, bukan kita yang untuk kau, kita dapat wahyu ni. Siapa yang mendustakan kita, siapa yang berpaling daripada dakwah kita, maka dia akan turunkan azab itu. Jadi Allah Ta'ala menceritakan bahawa memerintahkan Musa dan Harun AS untuk pergi menemui Fir'aun guna mengajaknya ke jalan Allah Ta'ala, beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan meminta dan melepaskan Bani Israel pergi bersama keduanya dan tidak menyiksa mereka. Fajidna kabi ayatin min Rabbik, sesungguhnya kami telah datang kepada mu dengan bawa bukti dari Rabbmu, iaitu bukti yang sangat agung yang terdapat pada tongkat dan tangan. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang ikut petunjuk. Dan demikian itu merupakan pembatasan yang sangat bermanfaat dan sangat menyentuh. Apa dia? Sejahtera itu pada orang yang ikut petunjuk sahaja. Pembatasan itu sangat bermanfaat. Maknanya kalau tak ikut, kalau tak ikut petunjuk ini, kau dapat keselamatan. Kemudian Musa dan Harun AS memberikan ancaman atas perbuatan dusta. Keduanya berkata, kita pergi pada ayat ni, assalamu ala man ittaba'al huda. Boleh tak ni ganti kepada assalamualaikum? Kita tulis kepada assalamu ala man ittaba'al huda. Selamat sejahtera bagi orang yang menyukur petunjuk. Boleh tak? Untuk mengganti assalamualaikum. Ha, maknanya kita nak pakai assalamualaikum boleh, kita nak pakai assalamu ala man ittaba'al huda pun boleh. Kalau orang yang Islam boleh pakai tak? Boleh. Apa tak boleh? Boleh kepada ketika apa? Dan orang kafir. Kerana Rasulullah SAW sendiri kita tulis kepada apa? Kepada raja-raja. Memang ada hadis-hadis yang kakak ini pun yang misalkan dia tulis dakwah pada raja-raja orang kafir, dia kata apa? Dalam maklum yang tabar kepada sejahtera bagi orang yang ikut petunjuk. Dan itu kita dah nak cakap, kita tengah cakap ni tentang kalau maklum yang tabar kepada ni gantikan assalamualaikum. Ini walaupun orang Islam boleh tak boleh? Ketiga tak. Ha? Ketiga tak. Macam tak boleh? Kenapa tak boleh? Tak ada dalil dia. Tak ada dalil ya? Tak ada dalil lah, patutnya boleh. Banyak. Pasal maknanya betul. Maknanya betul ke tak? Tak betul? Betul kan? Keselamatan bagi orang yang ikut petunjuk. Kalau orang Islam kan juga benda Islam lah. Kata dia kau kasih selamat pada kau. Betul tidak ni? Jadi boleh lah ha? Tak boleh ke? Kamu lah tak boleh. Ha? Memberi salam tu tak ibadah. Jadi ada dalil. Ni pun ni tadi tadi yang Al-Quran yang diminta pakai. Allah Akbar. Tak disyariatkan yang masak salam. Betul eh? Tak ada hadis eh? Jadi Allah majak assalamu ala man ittaba'al huda. Melainkan bila dia tulis surat pada lain pun dia ajar apa? Assalamualaikum. Betul tak? Semua lain semua dia ajar assalamualaikum. Dia tak ajar salam lain. Tak ada kan? Nah, dalam jenazah ke, dalam orang kat kubur ke, salam sama-sama, dia sendiri pakai assalamualaikum. Sahabat-sahabat pun assalamualaikum ya Rasulullah. Baik. Tak ada pula assalamualaikum ni tabar huda, walaupun dia ada dalam Quran. Sebab lepas tu lebih kepada apa? Kepada orang yang tidak beriman. Baik. Sebab tu kita dapat orang kalau dah marah kat email ke apa semuanya, dia tak pakai assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi orang yang ikut petunjuk. Ini marah lah ni. Dia telah buat benda yang salah. Tak ada. Tak ada guna. marah ke tak marah, tetap assalamualaikum ya, depan dia ke belakang dia. Ini penting. Baik, ini kita dah berarti orang kasih salami untuk ahli bid'ah dan sebagainya. Tak ada. Oh, kalau beri salam, beri salam. Ahli bid'ah ke tak beri bid'ah, kalau beri salam, beri salam ke biasa. Ini soalan lagi untuk orang Islam. Oh, kasih assalamualaikum ini salahan bid'ah. Okay, jadi itu penerangan tentang lagi satu kisah daripada ayat lain, daripada surah lain, kenangan dakwah Nabi Musa dalam Nabi Harun kepada Fir'aun. Okay. Jadi kemudian akan disebutkan lagi ayat-ayat tersebut. Ini dalam surah Taha. Sebelum tu dalam surah Syuara, Nabi Zah, sekarang dalam surah Taha. Dia panjang lagi ya. Tak bisa. Ini bab yang saya rasa paling panjang lah. Mungkin paling panjang dalam kitab atau dalam kisah Nabi Musa alaihi salam. Siapa pun soalan? Berhenti di sini. Okay, ada satu faedah. Kalau tak ada soalan lah. Kalau ada pun nanti sambung lah. Satu faedah. Kita ada lalu, kita ada baca satu ayat tadi. Buka surat. Buka surat 33. Al-Qurannya dalam ayat Arab, bahasa Arabnya tu ayat 44. Fasula lahu qawlan bayyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada dia, yakni Fir'aun, kata-kata yang lemah lembut. Moga-moga hatinya menjadi senang. Moga-moga dia dia teringat atau mengambil peringatan ataupun dia takut. Tak. Jadi terjemahannya dia buka 174. Mudah-mudahan dia ingat atau dia takut. Au yakhsha. Jadi kita dapati bahawa tak syarat result dakwah punya result ni yang di expected lah. Kalau kata memang dia ada key indicator dan apa semuanya kan. Dia kalau tahu apa yang diorang nak, apa yang Islam nak. Bila kita dah tahu satu antara dua, kalau satu juga apa dia, kita boleh dakwah pada orang tu. Yang kita harapkan tu adalah sama dia yatadhakkar, dia ambil peringatan. Pasal dia lupa kan, ingatkan dia. Kalau dah ambil peringatan, itu maknanya awak dah sampai lah, awak dah tercapai lah matlamat dakwah tu. Yang kedua, au yakhsha, ataupun dia takut. Mana lagi kuat? Dia ambil peringatan ke yang dia takut? Dengar tak? Mana lagi kata orang tu lagi tinggi? Ambil peringatan lagi tinggi? Kita takut lagi tinggi? Kenapa peringatan lagi tinggi? Kita dakwah pada orang, dia ambil ingat. Dia teriak tak? Kata kita dakwah pada orang, dia takut. Terus takut. Yaksha lagi tinggi. Takut lagi tinggi. Kenapa? Baik, dia takut. Dia macam misalnya orang dakwakan dia pasal, tegurkan dia pasal syiat mungkin. Kalau dapat peringatan yang mungkin dia lah, dia ingat, tapi dia masih buat dia. Jadi kalau Yaksha dia dah takut, insyaAllah dia akan meninggalkan perbuatan tersebut lah. Sampai dia mempunyai. Kita ini kita lihat mana yang lagi tinggi ni. Kita lihat daripada apa makna ambil peringatan, apa makna takut. Kita dah jelas sebab ni kita boleh jawab sebenarnya. Ambil peringatan maknanya dia dah buat-buat benda tu, tapi mungkin apa dia lupa benda tu salah, ataupun dia lalai, ataupun dia dosa dia buat juga, tapi tak teringat tau. Sebab orang tak dakwah mana dia, tak ingat kan dia, tak keluarkan ayat-ayat dan sebagainya kan. Jadi dia ambil peringatan. Itu level pertama. Sebab dia yaksha, dia terus jadi takut. Dia bukan ambil peringatan, okey dah sudah, dia tak, dia terus takut. Terus dia balik kepada, dia takut kepada apa? Kalau takut, takut apa? Takut kesan akibat daripada maksiat dia yang dia buat tu. Sebab tu yang takut tu lebih hebat lagi. Ambil peringatan dah bagus lah, maknanya tinggalkan. Tak kongsi dia betul-betul takut. dia terus insaf sampai apa semuanya. Dia ingat dia je. Okey, okey. Jadi takut lebih sendiri. Jadi dakwah ni tak perlu dulu. Tak perlu dakwah orang sampai dia nangis, sampai dia takut, sampai dia apa semuanya. Tak perlu. Kalau apa ni, seorang ustaz tu dia dah beri ceramah ke apa semuanya, lagi orang tak nangis, sampai orang tak takut dah semuanya, dia belum bagus lagi. Tak tu. Hati manusia tu tak mestinya sampai dia takut bila awak dakwah pada dia. Kita cukup dia ambil keringatan. Dah ingat dah cukup. Dah sampai, dia dah dengar, dia terima, dia terima lah. Dah cukup dah. Takut lagi bagus tu mula. Dan ini juga ada dalam ayat-ayat lain. Dalam surah Taha akhir dia, sama juga macam ini. Wakazalika Wakazalika anzalna ilaika Qur'anan Arabiyan. Dan demikianlah kami turunkan kepada engkau Quran yang berbahasa Arab. La'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dhikra. Akhirnya ada, moga-moga mereka yattaqun, mereka takut, mereka bertakwa. Ataupun aw, dia pakai aw, aw yuhditsu lahum dhikra. Ataupun kita ada setkan dalam hatinya apa? Peringatan. Kamu tak boleh jadi, kamu tak boleh jadi. Kamu dia pakai atau. Jadi tak wajib, tak syarat awak dakwah sampai dapat dua-dua sekali. Ingat dan takut. Cukup salah satu daripada daripada ini. Jadi Fir'aun ni kalau diingat pun dah cukup. Tak payah Fir'aun sampai takut. Okay. Ini semua perkara yang faedah yang dibawakan oleh Ibn Taymiyyah dalam Al-Ta'ala dalam tafsirnya. Okay, jadi dengan itu kita berhenti dahulu. Semoga apa yang kita dengar memberi manfaat yang benar kepada Allah SWT dan jelas diri saya sendiri. Aku lakukan lihada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.